enggak pakai K. Oke, buat sahabatku semuanya, suka rukun yang luar biasa. Spesial mempelai berdua, kita kasih ada yang berikut. Do, Re, Mi, New, Las, Vegas, pasti, Neko.